Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam yang kita sedang membahas bab wujubul istighna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwah, bab wajibnya untuk mencukupkan diri dengan bermutaba'ah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap orang yang selain beliau. Dan mana pada bab ini dibawakan satu ayat dan satu hadis. Kita masih pada pembahasan hadis yang disebutkan al-muallif rahimahullahu taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang membawa lembaran Taurat. Maka beliau pun menegur Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya kalau saja seandainya Musa masih hidup, maka apabila kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, sungguh kalian akan sesat. Dan dalam riwayat yang lainnya, laukan ayamma wasi'ahu illa istiba'i. Kalau saja seandainya Musa masih hidup, maka tidak diperkenankan baginya kecuali untuk mengikuti aku. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang akan kita jelaskan pada malam hari ini dengan membacakan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu riwayat yang kedua. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, na'am law kana Musa hayyan, ya, kalau saja seandainya Musa masih hidup, wa huwa afdalu anbiya'i bani Israel, dalam keadaan Musa adalah nabi yang paling afdal dari bani Israel dibandingkan nabi-nabi yang ada di kalangan bani Israel yang lainnya, maka yang paling afdal adalah Nabi Musa alaihi salam. Wa huwa kalimullah, dan dia adalah orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya memiliki kedudukan yang tinggi di Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diberikan keutamaan bahwa Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam. قال لو كان حيا وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Kalau saja seandainya dia masih hidup pada waktu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperkenankan baginya kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melaksanakan atau mengamalkan syariat yang dibawanya sendiri. Ketika zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Qala wa la yabqa ala syari'atihi li annaha nusiqat wa intahat. Dan tidak bertahan pada syariatnya sendiri, yaitu tadi tidak mengamalkan syariatnya sendiri, namun mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li annaha nusiqat, karena syariatnya telah terhapuskan, wa intahat, dan telah berakhir. Walhamdulillahi jalla wa'ala, dan urusannya dikembalikan kepada Allah jalla wa'ala. Semuanya terserah pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala hendak untuk menetapkan suatu syariat, maka Allah tetapkan. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menghapuskan suatu syariat, maka Allah hapuskan ganti dengan yang lainnya. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menetapkan syariat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk menetapkan atau menghapuskan syariat. Urusannya dikembalikan kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada akal pikiran. Secerdas apapun akal pikiran, maka tidak berharap bagi akal pikiran tersebut untuk menetapkan syariat. Kemudian disebutkan satu ayat dalam surat Allah, ayat yang ke-39, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi ini ada Ummul Kitab, kitab induk, yaitu Allahul Mahfuz. Jadi itu semuanya kembali kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk dihapuskan, maka Allah hapus. Dan apa yang Allah kehendaki untuk ditetapkan, dijadikan syariat, dijadikan hukum yang berlaku di antara manusia, maka itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Baik, kemudian dilanjutkan pada akhir daripada hadis. Faqala Umar, maka Umar berkata, qabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan sallallahu alaihi wasallam. Aku ridha kepada Allah sebagai Rabb, dan ridha kepada agama Islam sebagai agama, dan ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera tersadar dan menerima nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menelaah atau mencoba-coba untuk membaca kitab-kitab yang terdahulu untuk mencari hikmah atau mencari suatu pelajaran yang bisa diambil di sana. Dengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi langsung menerima, dan bentuk penerimanya yaitu dengan kalimat ini, rabbitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Qala Syekh Shalal Fauzan, hadha huwa al wajib. Inilah yang wajib. Ana insana idza tabayyana lahu al haqqu annahu la yujadila, annahu aqall la yujadila bihi wa la yumatila. Bahwa seseorang itu apabila sudah jelas baginya kebenaran, hendaknya tidak dia tidak mendebatnya lagi. Debat tentang kebenaran tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang selama ini diamalkannya, selama ini dipeganginya, selama ini dianggapnya benar. ketika telah datang kebenaran dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia amalkan atau selama ini dia yakini, ya, jangan didebat lagi, terima dengan lapang dada, karena ini adalah kebenaran. Wala yumafil, dan juga jangan berkelit, ya, jangan sampai mencari jalan keluar dari kebenaran yang telah sampai kepadanya, ya, sehingga ya, seakan-akan apa yang selama ini dijalankan masih bisa dianggap benar. Mencari dalil-dalil yang lainnya lagi. Bukan seperti itu, namun yang wajib apa? Langsung berserah diri. Qala fa hadza Umar radhiyallahu anhu kana yaduru ma'al haqqi. Maka inilah Umar radhiyallahu anhu, beliau dahulu berporos pada kebenaran. Beliau selalu mengikuti kebenaran. Dimanapun kebenaran berada, maka beliau taat dan tunduk kepada kebenaran tersebut, mengikutinya, tidak menolaknya ketika telah datang kepada beliau. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain bersumber dari wahyu, dan itulah kebenaran. Maka langsung beliau terima. Oleh karena itu disebutkan dalam suatu hadis oleh seorang perawi bahwasanya Umar ini waqafan, wa kana waqafan inna kitabillah. Dahulu Umar ini adalah seorang yang waqaf, selalu berhenti pada apa yang ditetapkan dalam kitabullah. Kita telah sampai kepada beliau radhiyallahu anhu ayat yang tidak sesuai dengan sikap beliau misalnya, maka beliau selalu tersadar dan kembali kepada kitabullah tersebut, tidak melanggar apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Qala fa huwa dhanna anna hadhihi al-waraqata min at-tawrat fiha haqqun fa'ajabathu. Maka Umar di sini pada awalnya menyangka bahwasanya kertas yang tertulis padanya Taurat ini di dalamnya terdapat kebenaran, dan dia beliau radhiyallahu anhu merasa takjub, merasa kagum kepada apa yang dituliskan di dalam Taurat tersebut. Qala walakin lama bayyana lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal bayan yaqtana. Apabila tadi ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya dengan penjelasan ini, maka dia pun merasa puas, yaitu menerima penjelasan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian bertahan pada rasa kagumnya, rasa senangnya terhadap apa yang dibaca di dalam kata tersebut dari ayat-ayat Taurat, yang bisa jadi ayat tersebut sudah disimpangkan oleh para ulama dari kalangan Bani Israil. Tidak kemudian bertasub fanatik terhadap apa yang kemudian dianggap benar sebelumnya. Dia menyangka bahwa juga terdapat kebenaran. Namun ketika dia mendapatkan kebenaran yang hakiki, yaitu wahyu berupa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia segera menerimanya, rasa puas dengan kebenaran tersebut. Qala fa qala. Maka beliau berkata, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Aku ridha Allah sebagai rabb bagiku, wa bil islam dinan, dan Islam sebagai agama bagiku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi bagiku. Satu ungkapan penerimaan. Qala hadha huwa al wajib. Inilah yang wajib. أن الإنسان إذا تبين له الحق يجب عليه المبادرة إلى قبوله. Maksudnya seseorang itu apabila telah jelas baginya kebenaran, maka hendaknya dia bersegera untuk menerimanya. Jangan ditunda-tunda lagi apabila telah datang kebenaran dan tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan, ya kita harus meneruskan amalan kita. Apabila amalan yang selama ini kita lakukan adalah salah, haram, ya kita bertaubat dari amalan tersebut. Nah, orang yang tidak mengetahui bahwa amalan tersebut haram. Jangan terus-menerus di atas keharaman tersebut, terus-menerus di atas kemaksiatan kepada Allah dalam keadaan dia tahu bahwasannya amalan tersebut menyelisihi kebenaran. Itu menyelisihi larangan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga apabila dia mengetahui bahwasannya ada suatu perkara kewajiban yang belum dia amalkan, maka hendaknya dia ketika mengetahui hal tersebut segera dia menerimanya dan mengamalkannya. Paling tidak orang yang meyakini tentang apa yang datang tersebut, bahwasannya selama ini dia telah meninggalkan suatu kewajiban dalam Islam yang harusnya dia laksanakan. Jadi paling tidak, kemudian dia langsung mengamalkannya. Ya, ketika dia telah menerimanya, mengakui bahwasannya dirinya telah bersalah, dia langsung mengamalkannya. Kalau anda para antawuli di sehari Yunan, rezihakan buhu. Apabila dia mengakhirkan, berlambat-lambat, tidak bersegera untuk menerimanya, maka akan pantas bagi hatinya untuk kemudian menyimpang. Ini yang sangat dikhawatirkan. Setelah datang kepada dia suatu kebenaran, yang kemudian dia tahu ini kebenaran, namun dia tidak menerimanya, atau mengatakan saya belum pantas, atau kemudian dia mengatakan ini tidak sesuai dengan kepentingan saya, sehingga dia meninggalkannya. Maka ini dikhawatirkan akan menyimpang hatinya. Yang awalnya dia bisa mengerti bahwasanya kebenaran itu adalah kebenaran, kemudian dia tidak mau menerimanya, pada akhirnya ketika telah disumpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya sebagai hukuman dari keengganannya untuk menerima kebenaran tadi, dia tidak akan bisa lagi menerima atau menimbang mana yang benar, mana yang salah. Yang salah akan dianggap benar ketika sudah disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar akan dianggap terlalu ekstrim atau terlalu keras, dan yang sebagainya. Itu apabila apa? Tidak segera menerima kebenaran yang telah datang kepada dirinya. Akhirnya hatinya jadi dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya bisa memahami dan mengetahui ini benar. Harusnya diterima, tahu di awal, namun tidak mau menerimanya, akhirnya dibalik dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menganggap yang benar adalah batil, dan batil menganggap kebatilan sebagai kebenaran. Baik, kemudian disampaikan ayat pada surat Al-An'am ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan kami membalikkan hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka seakan-akan mereka belum beriman pada awalnya. Awalnya sebetulnya beriman, dan kemudian setelah datang kebenaran kepada mereka, mereka tidak mau mengambilnya, mereka tidak mau berpegang dengannya, maka dibalikkan hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman padahal awalnya beriman. Wanadharuhum fi tughyanihim yahmahun, dan kami biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, mereka dalam keadaan bingung. Ini hukumannya. Kita sudah mengetahui kebenaran, kemudian dia tidak mau menerimanya. Seperti kalangan Yahudi, mereka pada awalnya beriman kepada suatu kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui bahwa sifatnya cocok dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, dalam Taurat, tahu bahwa memang itu Rasul, utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Namun kemudian tidak mau beriman kepadanya, tidak mau beriman kebenaran tersebut. Karena apa? Karena gengsi, perasaan sombong, dan juga yaitu hasad kepada orang-orang Arab. Maksudnya ternyata Nabi terakhir dan Nabi termulia adalah dari kalangan Arab yang mereka anggap rendah. Maka apa mereka tidak mau beriman karena alasan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala palingkan mereka. Dan tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesombongan mereka tersebut. Tidak mau menerima kebenaran ketika telah jelas bagi mereka. Qala fa hadza fihi budlan wa ittiba'i ghayr al-Qur'ani min al-kutub as-sabiqati annaha mansukhatun bil Qur'an. Maka di sini yaitu pada hadis tersebut ada penjelasan mengenai batilnya mengikuti yang selain Al-Qur'an dari kitab-kitab yang terdahulu. Dikarenakan kitab-kitab tersebut telah dihapuskan dengan turunnya Al-Quran. Pada hari ini yang disebutkan adalah Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan tentu saja ya, hukum ini berlaku untuk kitab-kitab yang lainnya juga, Injil, Zabur, atau suhufnya Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Musa juga, dan juga kitab-kitab suci yang lainnya yang tidak kita ketahui namanya, dikarenakan masing-masing nabi tersebut memiliki kitab-kitab suci tersendiri yang kita hanya mengetahui nama sebagian daripada kitab suci tersebut dan di sana kitab-kitab yang lainnya yang kemudian yaitu semuanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya Al-Qur'an. Terkait dengan rahimani wa rahimakumullah, yang ini kita telah menyelesaikan yang sebelumnya yaitu bab wujubul isti'anah bi muttaba'atih sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa. Kemudian kita akan masuk kepada bab selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fil khuruj an da'wa al-islam. Bab perkara yang datang, yaitu hadis-hadis yang datang atau kemudian dalil-dalil yang datang mengenai perkara keluar dari panggilan Islam atau penamaan Islam. Baik. Qala wa qawluhu ta'ala, dan firman-Nya ta'ala, itu dalil dari bab ini. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, ia telah menamakan kalian sebagai muslimin sebelumnya, yaitu pada kitab-kitab yang terdahulu disebutkan tentang umat ini diberi nama dengan muslimin. Wa fi hadza, dan dalam kitab ini, ya, dalam Al-Qur'an pun ini namakan umat Islam dengan muslimin. Ini penyebutan tentang agama Islam dan tentang nama umat Islam, bahwasanya umat ini dinamakan dengan muslimin, ada pada kitab yang terdahulu dan kitab yang terakhir yaitu Al-Qur'an. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bab ini berbicara mengenai bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhai bagi kita agama Islam dan kemudian menamakan diri kita sebagai kaum muslimin. Namun di sana ada perbuatan sebagian orang yang kemudian berbangga-bangga bukan dengan Islam, namun berbangga-bangga dengan kabilahnya. Saya berasal dari kabilah ini. Berbangga-bangga dengan bangsanya, saya dari bangsa Arab. Berbangga-bangga dengan daerahnya, kalau di Indonesia mungkin saya dari Jawa misalnya, saya dari sini, saya dari situ, saya suku ini, saya suku itu. Berbangga-bangga dengan yang selain Islam. Ini adalah perkara yang memecah belah kaum muslimin, di mana perbuatan ini nanti akan disebut sebagai da'wal jahiliyah, panggilan jahiliyah. Ada yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah dia berbangga dengan Islam. Ya. Adapun perkara yang lainnya tentang nasabnya, garis keturunannya, dari keturunan orang terhormat ataupun sukunya dan yang lain sebagainya, sebetulnya itu tidak dipandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dipandang dari seorang muslim adalah ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia lah yang lebih mulia. Ya. Kebanggaan itu dalam Islam, bukan dengan penistaan yang lainnya. Saya anak presiden, saya anak bupati dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah suatu yang tidak pantas ya, di dalam agama Islam. Berbanggalah bahwasanya kita adalah kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita untuk yaitu menjadi umat yang terbaik dengan Nabi yang termulia yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kitab suci yang paling mulia pula yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka inilah yang seharusnya menjadi kebanggaan seorang insan, seorang muslim, bukan perkara dari keturunannya ataupun sukunya dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting rahimani wa rahimakumullah yang akan dibahas pada bab ini. Kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala dalam syarahnya, yang beliau sebetulnya menjelaskan perkara lainnya yang bisa dipahami dari judul bab ini. Kita tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai sekelumit apa yang dijelaskan dalam bab ini, namun di sini Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala memberikan penafsiran yang lainnya dari bab tersebut. Qala Asy-Syaikhul Fauzan hafizahullah, hadzal babu fihi anna hunaka man yatasamma bil Islam. Pada bab ini di dalamnya terkandung pembahasan bahwasanya di sana ada yang menamakan dirinya, menisbatkan dirinya kepada Islam dan seorang muslim. Tetapi apa? Walakinahu yaqtudu minhu bisababi annahu yartasibu naqban min nawaqidil Islam. Akan tetapi dia keluar dari penamaan Islam tersebut dikarenakan dengan sebab dia telah melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Ini penafsirannya lain dari Syaikh Shalal Fauzan. Apa makna keluar dari penamaan dan panggilan keislaman? Yaitu dia menyatakan dirinya Islam, mengklaim bahwa dia seorang muslim. Namun kemudian ternyata pada amalannya dia melakukan satu pembatal keislaman, berarti dia keluar dari panggilan keislaman tersebut walaupun dia mengaku-ngaku bahwa dia seorang muslim. Qala fayadhunnu annahu musliman wa huwa ghairu muslim. Maka dia menyangka bahwa dirinya adalah seorang muslim padahal dia bukan seorang muslim. Mithalu dzalika, contohnya, alladzi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yusalli wa yasum, dan dia melakukan salat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadza muslimun. Ini adalah seorang muslim, lakinnahu idza da'a ghairu Allah. Akan tetapi apabila dia berdoa kepada selain Allah, astaghatha bi ghairillah, atau kemudian meminta pertolongan ketika terjadinya musibah kepada yang selain Allah, auzabaha bi ghairillah, atau dia menyembelih yang selain Allah, faqad asyraka billahi wa kharaja min al-Islam. Maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah dan keluar dari Islam. Qala li'anna al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Karena yang namanya Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengamalkan tauhid, walitqiyadulahu bittaah, dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, walbara'atu minasyirki wa ahlihi, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini makna daripada Islam. Itu apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dalam peribadahan, dan juga tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, taat terhadap syarat Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan kewajiban, menghindari atau menjauhi keharaman, dan juga termasuk dalam makna Islam berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Qala hadha huwa al-Islam. Ini yang dinamakan Islam. Fa idza 'amila 'amalan aw qala qawlan aw intaqada i'tiqadan yukhalifu al-Islam, fa innahu la yakunu musliman. Maka apabila dia mengamalkan amalan atau mengatakan suatu perkataan atau berkeyakinan dengan suatu keyakinan yang menyelisih Islam, maka dia bukan seorang muslim. Walau kana yantasibu ila al-Islam, walaupun dia menyatakan dirinya adalah seorang muslim, menisbahkan diri bahwasanya adalah orang Islam. Qala wa ma aktsaru ma yahsulu hadha, dan begitu banyak terjadi yang seperti ini. Ya, menyatakan dirinya seorang muslim namun kemudian sebetulnya dia telah membatalkan keislamannya dengan terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah, ya, atau berdoa kepada selain Allah dan yang lain sebagainya. Ini secara umum, ya. Tentu saja apa yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan kepada Allah adalah secara umum, bukan tentang membicarakan seorang yang khusus yang terjatuh kepada perbuatan demikian. Ya. Kalau kita membicarakan tentang seorang yang khusus, maka harus lebih berhati-hati. Ya. Karena kan bisa jadi dia melakukannya, ya, dikarenakan kejahilan dan yang lain sebagainya. Banyak perkara yang harus kita yaitu pastikan dalam perkara tersebut. Dan ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang gampang. Sebenarnya kita bersikap hati-hati dalam perkara ini. Qala wa hadha mimma yajib 'ala al-muslim an yahdharahu. Ini termasuk perkara yang wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dengannya. Wa yata'allama ma huwa al-islam as-sahih. Dan hendaknya dia mempelajari apa itu Islam yang benar. Itu seorang muslim harus berhati-hati. Jangan sampai dia menyatakan dirinya muslim, namun dia terjatuh kepada satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Ini yang paling penting bagi orang Muslimah, nanti dia mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Kalau mana ia membetulkan Islam dan juga mempelajari apa itu pembatal-pembatal keislaman, wanawafihi, wanawafihu hatta yatajannabuha, hatta yatajannabuha, dan juga apa itu nawafil Islam, pembatal-pembatal keislaman, sehingga dia bisa menjauhinya. Amma idza kana yajharu hadza fa innahu qad yaqa'u fihi wa yakhruju min al-Islam wa huwa la yash'ur. Adapun apabila dia tidak mengetahui hal tersebut, dalam keadaan sebenarnya mungkin baginya untuk mempelajarinya, namun dia enggan, ya. Dia abai, tidak mau mempelajari Islam, ya. Maka yang seperti ini pun kejahilannya tidak ditolerir. Kejahilannya tidak ditolerir. Baik. Karena umat dia kaumfi, walau kudu dari Islam. Bisa jadi dia terjatuh kepada kesyirikan dan dia keluar dari keislaman dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Qala yaqulullah jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, di sini kemudian Syaikh Al-Fauzan menyampaikan ayat yang disebutkan oleh al-Malik rahimahullah taala dengan konteks yang lebih lengkap. Qala huwa jadakum wa man ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj illa abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qablu wa bi hadha yakuna rasulu shahidan 'alaykum wa yakunu shuhada wa takunu shuhada'a 'alan-nas. Dia yang telah memilih kalian, yaitu Allah telah memilih kalian, ya, umat yang terbaik, jadi mengikut Nabi yang terbaik, menjadi umat yang mendapatkan, diturunkan kepadanya kitab yang paling mulia. Wa ja'ala 'alaykum fi ad-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atas diri kalian rasa berat dalam agama ini, yaitu agama ini adalah agama yang mudah. Apabila dibandingkan dengan agama-agama yang terdahulu, maka syaratnya adalah syarat yang mudah. Bila abikum Ibrahim, yaitu agamanya ayah kalian Nabi Ibrahim, wa sammakum al-muslimina min qablu wa fi hadha, Dia telah menamakan kalian sebagai muslimin sebelumnya, itu pada kitab-kitab yang terdahulu, wa fi hadza, dan dalam kitab ini. Jadi, dalam kitab Al-Qur'an, yakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Supaya rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi atas manusia secara keseluruhan. Surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Qala ma hiya millatu abina Ibrahim, apa itu agama bapak kita Ibrahim? Ya tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla, yaitu agama tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Ini agama Nabi Ibrahim atau istilahkan dengan al-hanifiyah, tauhid dan ikhlas. Qala wal bara'atu min asy-syirk wa ahlih, dan melepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Hadihi millatu abina Ibrahim, inilah agamanya Nabi ayah kita Ibrahim. Wa ma khalafaha bainahu kufrun wa syirkun lillahi azza wa jalla, dan apa yang menyelisihi agama tersebut millah Ibrahim, maka itu adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Hadihi da'watul rusul, hadihi da'watul rusul kullihim min awalihim ila akhirihim. Ini adalah dakwahnya para rasul seluruhnya, dari awalnya sampai akhirnya. Dakwahnya sama, tauhid, ikhlas, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, berlepas diri dari kaum musyrikin. Dari awalnya sampai akhirnya, yaitu dari awal rasul yang diutus sampai rasul yang paling terakhir, dakwahnya sama, ya. Dalam permasalahan ini, dalam permasalahan tauhid, tidak berbeda sama sekali. Qala yad'una ila al-inqiyad lillahi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwa. Mereka semuanya, yaitu para nabi tadi, seluruhnya dari awal sampai akhirnya, menyerukan untuk tunduk kepada Allah dengan peribadahan. Dengan beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah. Kemudian disampaikan dua ayat, yang pertama surat An-Nahl ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang ia menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah, menyeru kaumnya beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Apa ini? Tauhid. Dan berlepas diri dari taghut, segala sesuatu yang disembahkan Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri dari kesyirikan. Ini dakwah setiap rasul yang diutus kepada masing-masing umat. Dakwahnya sama. Mu'budullah, ijtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah, tinggalkanlah taghut. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Anbiya, ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad SAW, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut. Ya, berarti apa? Seluruh rasul yang diutus sebelumnya telah diwahyukan tentang perkara ini. Apa itu? Ya, yaitu annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain aku, itu Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budun, maka ibadahilah aku. Apa ini? Tauhid, beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwahyukan kepada siapa? Kepada seluruh rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diutus, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang sama, perkara yang sama, yaitu apa? Tauhid. Baik, ini fitri rahimahullah, pembahasan mengenai bab yang baru ini. Kita telah menjelaskan mengenai ayat yang disebut oleh al-mu'alif rahimahullah ta'ala. Kemudian akan ada beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau, insyaAllah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Allah ala suhab sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.